Salam meja. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قناتنا عزكم الله kita masih pada pembahasan bab seputar masalah salawat. Setelah kita baca bab yang menjelaskan beberapa riwayat tentang keutamaan salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, masuk pada bab yang pertama. Qala Imam Al-Bukhari wa rahimahullah, babu man dhukira 'indahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falam yusalli 'alaihi. Bab seseorang yang disebut di sisinya nama Nabi alaihi salatu wassalam namun dia tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang apa hukumnya? Apa kecamannya? Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdurrahman ibn Shaybah قال أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ عن عصام ابن زيد وأثنى عليه ابن شيبة خيرا. يعني ابن شيبة عبد الرحمن بن شيبة مرشي عصام ابن شيبة محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam raqa' al-minbar." Disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau naik mimbar. Falamma raqa' ad-darajat al-ula qala amin. Dan kala beliau naik tangga pertama atau tingkatan pertama dari mimbar tadi, beliau mengucapkan amin. Thumma raqat tsaniyatan fa qala amin. Kemudian beliau menaiki yang kedua dan mengatakan amin. Thumma raqat tsalitsatan fa qala amin. Kemudian beliau naik ke yang ketiga dan mengatakan amin. Faqala, maka berkata Jabir, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrah. Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan kata-kata amin 3 kali. Artinya apa maknanya? Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah alaihi wasallam, lamma raqait ad-darajatal ula ja'ani Jibril. Tatkala aku naik ke tingkat pertama dari mimbar, Jibril datang kepada aku. Faqala, kata Jibril, syaqiyyun, celaka, sengsara, haddun, seorang hamba, adraka Ramadan, dia mendapati bulan suci Ramadan, fansalakha minhu, lalu dia keluar dari Ramadan. Kata-kata insalaha, keluar tidak mungkin kembali lagi. Jelas. Sengsara, ya, celaka seorang hamba yang mendapati Ramadan kemudian dia keluar dari Ramadan tadi. Walam yughfar lah, dalam keadaan belum diampuni dosanya. Faqultu amin, maka saya katakan amin. Tsumma qala, Kemudian Jibril mengatakan lagi yang kedua kali, syaqiyyun, sengsara, celaka, abdun, seorang hamba. Adraka walidayhi aw ahadahuma, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya. Falam yudkhilahul jannah, namun kedua orang tua dia tadi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Artinya dia durhaka sama orang tuanya. Faqultu ani, maka saya katakan ani. Tsumma qala, kemudian Jibril mengatakan lagi, syaqiyyun, celaka, sengsara, abdun, seorang hamba. Dzukirta 'indah, namamu wahai Rasul disebut di sisinya. Walam yusalli 'alaik, dan dia tidak sholawat kepadamu. Faqultu ani, maka saya katakan amin. Hadis ini kepada Rasulullah datang dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, juga diriwayatkan dari banyak jalur dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arba, dan juga sahabat yang lain, sehingga hadis ini atau kisah dalam riwayat ini sahihun li ghairihi, dihukumi sahih dikarenakan banyak pembawanya. Wa hadha hadithun masyhur, ini juga hadis yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Baik. Di dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Yang pertama, mimbar itu tiga tingkat. Nah, karena Rasul naik mimbar pertama, kedua, dan ketiga. Tiga tingkat. Sekarang ini satu, dua, tiga. Baik. Ada masalah yang dibahas oleh para ulama. Sang khatib ketika naik mimbar itu berdiri pada tingkatan kedua atau ketiga. Antum matikan dalam riwayat ini, ya, dalam riwayat ini Rasulullah SAW naik ke tingkat pertama, tingkat yang kedua, dan ketiga. Dipahami oleh sebagian ulama kita, ya, sebagai ulama kita, yang sunnah bagi khatib itu naik tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 3 menghadap ke arah makmum, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun ke tangga yang kedua, berduduk. Saya kemarin ya, naik tangga pertama, tangga kedua, naik lagi tangga yang ketiga atau tingkatan yang ketiga. Yang ketiga menghadap ke arah makmum, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dia duduk, turun lagi ke tingkatan yang kedua, kemudian duduk pada tingkatan ketiga. Amin. Ketika nanti dia berkhutbah, dia berkhutbah pada tingkat yang kedua. Amin. Amin. Hah? Sudah, Pak Cium. Paham tak ini? Paham. Iya. Belum mau dikarenakan asing bagi Anda. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat lagi yang lain mengatakan tidak. Langsung berdiri di tingkat yang kedua, menghadap ke arah makmum, salam, duduk pada tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga. Adapun yang dilakukan Rasulullah SAW dalam riwayat ini, itu bukan kebiasaan, terkadang Allah SWT ala kulihal, yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin berdiri pada tingkat yang kedua, langsung menghadap ke arah makmum, salam, kemudian duduk di tingkat yang ketiga, itu yang masyhur, yang makruf. Ketika ada seseorang yang mempraktekkan, ya, dia naik ke tangga yang pertama, kedua, naik ke yang ketiga, menghadap ke arah makmum, mengucapkan salam, baru kemudian dia turun ke tingkat yang kedua dan duduk di tingkat yang ketiga, tidak diingkari. Paham ya? Tidak diingkari. Dengan dasar riwayat ini. di dalam sepanjang hidup saya. Nah, sampai muda seperti ini. Nah, saya baru pertama kali menyaksikan praktek yang saya terangkan tadi, pendapat yang pertama, baru satu kali. Ketika di Yaman dulu. Dari semua khatib-khatib yang ada di Darul Hadis ketika itu, hanya satu orang yang mempraktekannya. Ya sempat tercengang sih, dikarenakan loh kok gak kayak biasanya gitu. Kita perhatikan naik satu, dua, naik ke yang ketiga. Tinggi banget ini orang. Awalnya gak sadar, kok tinggi sekali. Rupanya dia naik ke tingkat yang ketiga, menghadap ke arah makmum, salam. Kemudian baru turun ke tingkat yang kedua, duduk pada tingkat yang kedua. Tersinggung gitu. Dia baru paham setelah membaca keterangan-keterangan hadir. Ternyata itu harus sebagai penampil ulama yang mengatakan tapi yang usul, yang ma'ruf, yang dilakukan oleh kaum muslimin ialah sebagaimana yang disaksikan sekarang. Sehingga ketika ada berbuat semacam itu, jangan diingkari. Jangan di kalau belum coba ya. Apa? Coba. Hah? Iya, coba gitu ya. Itu lagi coba di alam halil gitu. Naik yang satu, naik yang ketiga. Ini kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun, duduk. Heboh gitu. Lalas sekedar pengetahuan. Ya ketika mau praktekan harus memberitahu terlebih dahulu kepada jamaah. Nah, walaupun di kalangan salafiyin, yakin ilmu yang satu ini jarang didengar atau mungkin baru dengaran di kalangan salafiyin. Terangkan dulu, baru kemudian diamalkan. Tapi kalau dikatakan orang-orang awam, jangan mengamalkan sampai mereka betul-betul paham tentang masalah. Awam sudah menggunakan mimbar tiga tingkat sudah luar biasa. Gitu ya. Karena umumnya mereka menggunakan podium, misalnya sudah menggunakan mimbar tiga tingkat luar biasa. Nah. Ayat. Disebutkan dalam riwayat ini Rasulullah SAW ketika naik mimbar mengucapkan amin tiga kali. Ternyata beliau mendoakan amin atau mengaminkan apa? Mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang berdoa adalah malaikat Jibril Amirul Malaikat, Afdalul Malaikat, malaikat yang paling utama, yang mengaminkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi indallah, makhluk yang paling afdal. Maka dikhawatirkan namanya, maka bisa dipastikan doa ini makbul. Makbul. Kita baca saja atau kita lihat apa saja yang didoakan oleh malaikat Jibril. Yang pertama ialah syaqiyyun 'abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Doa kecelakaan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz rahima antum ri'in. Rahima antum ri'in, sama dengan syaqiyyun. Sengsara, sengsara, sungguh sengsara. Seseorang hamba yang mendapatkan ramadhan kemudian dia keluar dari Ramadhan belum diampuni dosanya. Disebutkan dalam nama yang lain, Rabi'an Kumri'in. Dakhala alaihi Ramadhan, thumma kharaja minhu walaupun. Sungguh celaka, sungguh sengsara seseorang yang masuk Ramadhan, kemudian dia keluar daripadanya belum diampuni. Ini seseorang yang tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk meningkatkan ibadah dia kepada Allah. Ya, di saat kaum muslimin berlomba-lomba, beramai-ramai mengisi Ramadan dengan iman dan takwa, mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, yang dulunya malas ibadah, semangat ibadah. Ternyata orang yang satu ini, ternyata dia tidak menggunakan Ramadan untuk ibadah. Ramadan tidak Ramadan sama saja. Maksiat terus jalan, mungkar terus jalan, penyimpangan-penyimpangan terus jalan. Nah, ya walaupun pindah di malam hari, banyaknya lagi dia. Tapi terus Allah SWT. Sampai pada akhirnya Ramadan selesai, dosanya belum diampuni. Ada syafiyul, abul syafi, hamba Allah SWT. Padahal secara prinsip dalam Islam kan satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Itu minimal. Ketika Ramadan itu dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Dan juga yang kita ketahui ya dalam nas hadis, ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka. Lagi gitu ya, pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Setan dibelenggu, itu saja dia tetap banyak dosanya. Lebih banyak dosanya daripada ketaatan dia kepada Allah. Maka sungguh-sungguh syafi, sungguh-sungguh sesat. Orang yang semacam itu banyak. Nah memang, halo. Satu hal penting yang mau saya ingatkan. Ada sebagian dai, sebagian mubalek, membaca riwayat ini ternyata dia maknakan dengan makna yang sangat jauh berbeda dengan isi hadisnya. Ya, yang dia maknakan ialah malaikat Jibril mendoakan kejelekan bagi siapa saja yang belum minta maaf ketika bagi siapa saja yang belum minta maaf pra Ramadan. Gitu ya. Sepakat di mana? Sepakat di mana? Artinya apa? Dia menganjurkan kaum muslimin untuk memohon maaf kepada kerabat-kerabatnya, kepada orang tuanya, kepada handai tolanya, kepada teman-temannya sebelum memasuki Ramadan. Kalau sampai dia belum meminta maaf kepada mereka semua, didoakan kejelekan oleh mereka sendiri. Masya Allah. Itu hampir setiap tahun saya dapat SMS macam ini. Tiap tahun masuk semuanya apa, dari mana, rumah mana, semacam ini, anak bilang. Baru kali ini, semenjak saya lahir sampai sekarang, gitu, baru kali ini saya mengetahui adanya sunnah semacam ini. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Malaikat Jibril mendoakan kejelekan, kesengsaraan bagi orang-orang yang tidak minta maaf kepada keluarganya, familinya, teman-temannya sebelum Ramadan. Dari mana? Dari mana? Cermat-cermati ternyata salah terjemah. Salah terjemah. Rahimah antum ri'in dafala alihi ramadhan thumma kharaja minhu wal mukarrah. Nah, ngerti bahasa Arab rupanya kayak satu. Celaka seseorang itu semuanya ketika dia masuk Ramadan belum telah. Allah musta'an. Yang lebih kaget lagi, kok bisa dimasukkan ada SMS masuk ke surat pembacanya majalah syariah, dilempar ke saya, loh, sampai masuk ke redaksi majalah, dari mana sumbernya ini? Dari mana sumbernya? Disebutkan hadisnya riwayat Bukhari Muslim lagi. Dari mana Bukhari Muslim yang menerangkan semacam ini? Ternyata ini sumbernya salah memahami riwayat, sumbernya salah terjemah hadis. Allahumma musta'an. Ini akibat daripada dai-dai gadungan, pinter ngomong tapi nggak punya ilmu, tong kosong nyari sendirinya. Akhirnya apa? Membikin penyesatan umat. Membuat pemahaman-pemahaman yang merusakkan umat. Jadi, ya, dari model-model dari semacam ini. Dulu sudah beredar. Beredar apa? Juga subhanallah kok masuk juga di meja redaksi. dilempar lagi ke saya. Aneh lagi. Pemahaman yang menyatakan bahwasanya wanita itu, wanita muslimah, ketika dia keluar dari rumahnya atau rumah suaminya, entah main ke rumah orang tuanya atau ke rumah temannya atau yang semisalnya, tidak boleh melepas hijab. Dengan dalil membacakan hadisnya Rasulullah SAW, wanita manapun yang melepaskan hijabnya di selain rumah suaminya, maka Allah akan membuka aibnya dia. Ini larangan, tidak boleh. Akhirnya muncul pertanyaan, ada yang tanya, ada yang langsung, Ustaz, bagaimana kalau saya mau beli baju di supermarket, kepingin ngetes, mau nyoba bajunya, kan ada ruang ganti dia, ruang tes itu kan tertutup gitu ya, tertutup gitu. Gimana Ustaz? Jawaban saya, kalau tidak ada yang lihat, hanya seorang diri saja, enggak ada masalah, tertutup. Balik lagi, bukankah ada hadis yang mengatakan gini. Dari mana ini riwayatnya ini? Itu pertama. Ketemu riwayatnya, saya cari ketemu. Pemahamannya kok lain dengan nas hadisnya. Tidak lama, muncul lagi pertanyaan. Ada pemahaman beredar ya, Ustaz? Ketika wanita datang ke rumah orang tuanya atau kerabatnya atau pembimbingnya atau temannya, kalau mandi tidak boleh buka baju. Tuh, ya pemahamannya ini. Tidak boleh buka baju. Gimana? Ya harus mandi sak baju-bajunya, ya sak jilbab-jilbabnya, kelos-kelos kayak gitu ya Pak. Wah sudah. Itu kalau terpaksa mandi. Akhirnya mereka ramai. Tidak mandi sampai pulang ke rumahnya lagi. Dari mana lagi? Ternyata hadisnya ada. Sahih riwayatnya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ayyumam ra'atin khala'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hataka sitra bainaha wa baina rasiha. Itu riwayat hadisnya. Tata semuanya, wanita manapun yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka sungguh dia telah membuka tabir antara dia dengan Rabbnya. Kalau kita sebangkan secara Allah, memang begitu pahamannya. Dan tidak boleh melepas baju di selain rumah suaminya. Anak bilang ini yakin hanya terjemah, yakin terjemah. Anak yakin ini orang tidak merujuk pada syaratnya. Tidak mungkin ada pemahaman semacam itu. Namun saya cek syaratnya. Disebutkan dalam syarat. Di antaranya disebutkan dalam kitab Fathul Qadir Al-Munawi. Juga ternyata Syekhul Imam Syekh Muhammad bin Abdul Imam Habibullah Ta'ala Rajul Mubat setelah itu menukil dari Fathul Qadir Al-Munawi. Ternyata yang dimaksud larangan wanita membuka pakaiannya alias membuka auratnya di selain rumah suaminya di depan laki-laki yang bukan mahram. Ada kata-kata amamal ajanib, di depan laki-laki yang bukan mahram. Kata-kata ini sangat penting gitu ya Pak, sangat penting. Artinya kalau dia membuka auratnya, membuka hijabnya secara total, ya untuk siapa ya? Suaminya saja, nah, gitu ya. Tapi kalau dia membuka untuk laki-laki yang bukan mahramnya, haram. Dan umumnya di luar rumah. Sehingga hadis ini mana tinggal aja, sebagai dalil yang menunjukkan larangan keras haram bagi seorang wanita ketika dia membuka aurat di selain rumah suami. Keluar rumah dengan pakaian yang serba mini yang terbuka auratnya, entah di rumahnya, bapaknya, atau adiknya, atau kerabatnya, atau temannya, atau orang lain, itu punya hal. Berarti dia telah betul-betul membuka aibnya sendiri. Ada pun orang yang di ruangannya tertutup, tidak ada yang lihat, yang ada masalah. Mau dia mandi pakai baju ya silakan, mau di ruang ganti mau nyoba baju yang baru ya silakan. Tidak ada yang melihat, tidak ada larangan sama sekali. Allahumma sholli. Hati-hati. Ini diakibatkan sekali lagi muncul model dai-dai gadungan, pintar ngomong gak pakai ilmu. Jadi, sehingga harus dilihat bagaimana ilmiahnya. Ilmiahnya, jangan cuma pandai bicara. Allah SWT. Namanya Usyir. Ini nyambung, nyambung di kepala saya kayak ada yang lewat ini. Ada tipikal sebagai ikhwah. Tapi itu akhirnya bukan ikhwan orang Jawa. Tidak tahu Jawa juga ada. Yang saya ketahui tipikal luar Jawa. Ada tipikal sebagai ikhwah di luar Jawa sana. Berkat yang tadi. Ya. Tolak ukur menilai ustaz baik dan ustaz buruk itu dari segi orasinya. Kalau ustaznya itu orator, nah, ada ustaz jelas mantap ini bagus. Tidak peduli itu ustaznya nggak beres, akhlaknya rusak, akhlaknya bejat, yang penting orator. Tapi kalau ustaznya tidak bisa orator, orasinya kurang mantap, loyo, lembek gitu, tak menyenangkan. Apa ustaz? Walaupun ilmunya banyak, walaupun ilmunya banyak, walaupun dia seorang sunni, salafi, bagus orangnya. Tapi dikarenakan enggak bisa orasi. Enggak mau tadi namanya. Arab-arab. Ketika tanya, kenapa kau tak bisa masih bilang? Ustaznya gak bisa oras. Kurang mantap. Mas, biasa makan rendang mau dikasih tempe. Iya gak bisa, gak nyantol. Tau mana ya? Biasa taklim dengan para ustaz yang orator ulung. Bicaranya bikin orang sampai melungu-melungu. Itu kan rendang ya? Nah, sekarang dikasih tempe. Lempong. Dikasih temennya, dikasih ustaz. Nah, kok lo juga ikutin ustaznya ini? Tidak bertenaga, tidak ada suaranya, tidak ada orasi yang memukau. Tempe, apaan? Allah mustahil. La haula wala quwwata illa billah. Ini semuanya pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Ya, yang harus disirnakan dari antusu. Ini orang pertama yang berdoa. Jangan salah paham. Yang didoakan kesengsaraan oleh Jibril alaihissalam, seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan, menangi Ramadan, tetapi keluar dari bulan suci Ramadan, dosanya belum diampuni. Artinya tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan. Tidak ada peningkatan iman, takwa, ibadah, ketaatan selama Ramadan. Full maksiat, full dosa, full mungkar selama Ramadan. Sengsara. Dan itu banyak di kalangan kaum muslimin. Hanya yang lain puasa, tidak puasa. Ada apa enggak ada? Hanya terang-terang biasa makan. Siang-siang yang makan. Orang puasa, enggak urus orang makan. Sehat, orang sehat. Bukan orang yang sakit. Makan. Malik. Akhirnya mata-mata masyarakat mencar untuk baru. Akhirnya banyak orang pencurian menjelang lebaran. Ada kelas itu. Terus pasir maksiat. Biasa di kafe, di kafe. Biasa di poros seneng. Tetap aja terus jalan. Allahu musta'an. Yang semacam itu banyak. Ini yang dikecam. Orang itu. Kata Jibril dalam doanya, syafiyun adun adraka abawat walidai au ahadahuma faladun ilahu jan. Sengsara seorang hamba mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, entah bapaknya atau ibunya, ternyata kedua orang tuanya ini tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Perlu dipahami, para pendengar Allah, kedua orang tua kita atau salah satunya itu ladang bagi kita untuk menggapai surga. Dengan cara birrul walidain, dengan cara kita berbakti kepada orang tua. Dengan kita berbakti kepada orang tua, maka ada jalan menuju dalam surga, pahala dari birrul walidain. Yang didoakan sengsara di sini oleh Malaikat Jibril, seseorang yang betul-betul tidak bisa memanfaatkan masa hidup kedua orang tuanya. Tidak ada bakti, tidak ada perbuatan baik, tidak pernah menyenangkan hati orang tuanya. Justru sebaliknya, menyedihkan orang tuanya, membuat nangis orang tuanya, membuat pilu hati orang tuanya. Durhaka sama orang tuanya, berani sama orang tuanya, sampai akhirnya dia tidak bisa masuk ke dalam surga karena orang tua. Ini gambaran seseorang yang ubul walidain, yang durhaka kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu akan syakir sengsara hamba Allah yang demikian. Na'udzubillah. Maka makhluknya yang berhati Allah di sini kita dibutuh dan diwajibkan untuk berhati kepada orang tua, baik orang tua yang muslim atau orang tua yang non muslim, baik orang tua yang saleh atau orang tua yang fasik, orang tua yang baik atau orang tua yang syirik. Justru kita dituntut untuk lebih menunjukkan bakti kita kepada orang tua yang tidak soleh. Di saat orang tua itu jahat kepada kita, di saat orang tua itu banyak maksiatnya, banyak kefasikannya, banyak kemungkarannya, ketika itulah kita lebih dituntut untuk berbakti kepada orang tua, terutama terhadap dunia kita. Kalau baktinya sama orang tua yang baik, orang tua yang soleh, orang tua yang taat, orang tua yang bijak, orang tua yang sayang anak, orang tua yang taklim, orang tua yang sanati, orang tua yang sulika, enak gitu ya. Karena orang tua juga baik sama kita, apakah menyayangi kita, apakah mencintai kita. Jadi baktinya itu lebih enak gitu. Ya boleh. Bisa aja kata-kata gak bakti. Karena saya beli di orang tua. Allah misalnya. Baru terasa perjuangan berwalidain ketika orang tuanya awam, anaknya ngaji, orang tuanya gak ngaji, anaknya ngerti sunnah, orang tuanya berbid'ah, ya, anaknya ngerti bimbingan agama, orang tuanya kebanyakan ala Jawa, full bid'ah, full khurafat, full syirik dan segala macamnya. Allah Musa. Anaknya masya Allah soleh, bapaknya penjahat, bapaknya fasik, bapaknya fajir. Yang semacam ini perjuangan kita lebih penting pada orang tua, terutama urusan duniawi. Lihat, ya, harus bakti pada orang tua. Dan yang ketiga yang dibahas sekarang ini oleh Imam Bukhari, syafiyun abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Sengsara seorang hamba. Namamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam disebut di sisinya tapi tidak selawat kepada kamu. Maka riwayat ini barakallahu fikum sebagai ancaman keras bagi siapa saja yang tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika nama Nabi disebutkan di sampingnya. Didoakan syafa' sengsara ini. Menunjukkan apa ya Pak? Kewajiban bersolawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut. Pertanyaannya, berapa kali solawatnya? Minta kita bahas sebelumnya. Berapa kali solawatnya? Apakah setiap kali disebut nama Rasul wajib solawat? Atau bagaimana? Gimana jawabannya kemarin? Nah, satu kali dalam satu majlis itu pendapat yang sahih dengan dasar riwayat. Dalam sebuah majelis disebut nama Rasul berulang-ulang kali, yang wajib satu kali salawat. Selebihnya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Itu pendapat yang rajih barakallahu fikum, untuk pendapat yang dikuatkan pada asy-Syaikh Al-'Allamah Mughni bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala dengan dasar riwayat ini. Satu majelis satu kali salawat dia wajib. Selebihnya dihukumi sunnah. Dan ini orang tidak ada tuh. Salawat kepada Nabi itu ada dua macam. Yang pertama ialah salawat mutlaqah. Salawat yang mutlak artinya salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam walaupun tidak disebut nama Nabi. Langsung salawat. Ya, dia memperbanyak salawat kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan salawat yang syar'i. Barakallahu. Yang kedua disebut dengan salawat muqayyadah. Salawat yang terikat. Artinya salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika nama beliau disebut. Baru dia salawat. Itu namanya muqayyadah. Kalau yang pertama salawat yang mutlaqah hukumnya sunnah. Tidak wajib. Ketika dia dari sendirinya salawat. Tidak wajib. Ada punya muqayyadah, salawat yang dia lafalkan ketika mendengar nama Nabi tersebut wajib satu kali dalam satu majlis. Ada pun yang selebihnya dihukumi sunnah. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nama bisa di sebentar anjuran tadi salawat kepada Rasul ketika namanya disebut di sisinya, itu bagi mereka yang mendengar nama Rasul disebut, apa masuk pula di dalamnya seseorang yang membaca nama Rasul? Pertanyaan saya, kewajiban salawat ini apakah khusus bagi seseorang yang mendengar nama Rasul disebut, ataukah masuk pula di dalamnya seseorang yang membaca nama Rasul? Jawabannya? Jawabannya? Termasuk? Nah, jawabannya termasuk alias umum. Entah orang lain yang menyebut nama Rasul, kamu yang mendengar, kamu salawat, atau kamu yang melafalkan, melafalkan salawat, apa? Melafalkan nama Rasul, kamu juga harus salawat. Atau kamu sedang membaca sebuah kitab yang di situ ada nama Rasul, kamu juga harus salawat. Atau engkau menulis sesuatu, ya, menulis sesuatu yang di situ ada nama Rasul, maka aku harus menuliskan kata-kata salawat. Kata-kata salawat. Tentang menulis surat, menulis makalah, menulis sebuah kitab, atau apa gitu ya. Ketika menulis, aku menuliskan nama Nabi kita Muhammad SAW. Ketika menulis nama beliau, harus disertai dengan tulisan salawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Atau alaihi salatu wassalam. Dari Amin. Kalau yang tanya, saya pernah mendapati Ustaz tulisan salah seorang alim, ya, menyebut nama Rasul tapi nggak ada salawatnya. Gimana ini? Jawabannya barakallahu fikum, kemungkinan besar, ini uzur yang diberikan oleh para ulama kita. Kemungkinan besar, sang alim tadi menulis nama Rasul dan beliau sholawat dengan lafad. Amin. Sholawat dengan lafad, tapi tidak menulis sholawatnya tadi dalam tulisannya. Karena dia sebut Muhammad, dia melafalkan ketika itu sallallahu alaihi wa sallam. ya, dilafalkan langsung dengan tanpa menulis salawatnya dalam punya dia. Itu harus jangan baik. Disebutkan oleh para ulama kita dalam masalah ini. Masya Allah. Jam 6 kurang 20. Sudah ada atau belum? Belum. Jam berapa lama? 5.43. Sedikit lagi. Saya pada satu lagi, dikarenakan yang satu lagi sama dengan sebelumnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ibrahim bin Musa, qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman, an abihi Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi asyra, barang siapa yang sholawat kepada aku satu kali, maka Allah akan sholawat kepada dia 10 kali. Al-Imam Al-Bukhari membawakan lagi riwayat ini. Ini sudah kita sebutkan dalam bab sebelumnya. Membawakan lagi riwayat ini untuk menjelaskan fadilah ini, keutamaan ini, itu akan didapatkan oleh semua orang yang sholawat, baik sholawat yang mutlaqah atau sholawat yang muqayyad. Tadi langsung sholawat itu saja namanya mutlaqah, dapat pahala ini. Begitu pula ketika ada orang yang mendengar nama Rasul disebut dan dia sholawat, juga dapat pahala hadis ini. Paham ya? Ringkasnya hadis ini, pahala yang disebutkan dalam hadis ini umum berlaku bagi orang yang sholawat kepada Rasul secara mutlak, berlaku pula bagi seseorang yang sholawat kepada Rasul ketika disebut nama Rasul di sisinya. Yang penting dia sholawat, mendapatkan pahala yang besar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau tanyakan? Gimana Pak Haji? Pengertian asik ke mana-mana Pak? Artinya menemani Rasul pada waktu pada masa itu? Tidak. Itu sudah bukan lagi mimbarnya Rasul, sudah tidak asli. Itu sudah buatan raja-raja yang setelahnya. Itu lah apa gak betul? Jawabannya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Tidak usah malu-malu mengatakan demikian, dikarenakan jelas sekian banyak riwayat hadis yang menjelaskan mimbarnya Rasul tiga tingkat. Syekh Abi Ibrahim Muhammad bin Abdullah Al-Usadi Habibullah Ta'ala wa Rahim Al-Qaidah Nurjimu'an punya risalah khusus judulnya Al-Jauhar Fi Adadi Darajatil Mimbar. Riwayatnya dibawakan semua riwayat yang ada dan memiliki khulasah mimbarnya Rasul tiga, yang lebih dari tiga menyelisih isu. Masalah kurang hatta di Haramul Makki di Mekah itu kan cuma tiga. Mimbarnya pun juga apa namanya insidental lah, ketika sudah cuma pasang itu pun dipaskan yang ketiga nggak ada matahari. Itu aja satu. Itu banyak nih banyak tingkat. Kalau dia yang nggak sesuai sunnah, kita kan nggak sesuai dengan sunnah. Terus bias. Rata-rata yang di sana itu adalah peninggalannya raja-raja yang sebelum, para penguasa yang sebelum-sebelumnya. Prinsipnya para ulama ini usulnya mereka. Ketika sesuatu itu sudah tercampur tangan penguasa, jangan diubah. sudah itu saja. Khawatirnya kalau dirubah, ganti penguasa, dirubah lagi, ganti penguasa, dirubah lagi, terus begitu, menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Di antara contoh yang paling bagus ialah Ka'bah. Supaya anda pahami, Ka'bah yang ada sekarang ini itu bukan Ka'bah yang ada zamannya Rasul, bukan Ka'bah sesuai dengan harapannya Rasulullah. Ka'bah yang diinginkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam itu Ka'bah yang punya dua pintu. Pintu masuk, pintu keluar. Sekarang pintunya berapa? Dulu pada masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai seorang khalifah, dirubah sama Abdullah bin Zubair. Dua pintu. Sesuai dengan yang diinginkan Rasul. Begitu dia dikalahkan oleh Bani Umayyah, ya, dirubah lagi sama Bani Umayyah. Jadi satu. Sampai sekarang ini. Khalifah siapa dari mereka Evan ketika lagi tawaf gitu, mengutuk dengan Abu Bakar Zubair. Kenapa kau pilih dua pilih? Di samping dia ada seorang alim besar mengatakan, wahai Khalifah, yang dikandalkan lagi sama Abu Bakar Zubair ada tindakannya punya benar. Dibawakan semua riwayat yang ada. Nyesel dia. Kalau seandainya saya punya kemampuan, akan saya rubah jadi dua pilih. Yang punya kemampuan. Kenapa sampai sekarang masih demikian keadaannya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah, para ulama semua sepakat jangan dirubah. Kenapa? Kalau nanti dirubah begitu, ganti penguasa, dirubah lagi, dirubah lagi, dirubah lagi, dirubah lagi, akhirnya Ka'bah menjadi barang mainan. Itu kesepakatan semua para ulama dalam rangka meredam. Untuk meredam. Dia ya, sekarang ini ya, ya kayak gitu aja. Tapi yang sesuai dengan mimbar, dengan Ka'bah yang diinginkan Rasul pada masa belum bangun. Bagaimana lagi? Nah, kondisi semacam itu tidak membuat ada perkara besar yang hancur, tidak. Pas kurang ideal, gitu ya. Nah, sudah ada lagi mau tanya? Hah? Banyak artinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Nasmanakum. Alhamdulillah. Asyukur. Atas. Asyukur. Terima kasih.